Bagaimana memahami hadis yang memerintahkan untuk merapikan kumis? Apakah dibiarkan tumbuh lebat, kemudian dicukur yang panjang saja sehingga kelihatan rapi, atau dicukur sangat pendek namun tidak sampai bersih, atau bagaimana? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah mencukur kumis. Apakah diperbolehkan dihabiskan habis? Ya. Karena memang dalam sebagian riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ahfu syawarib, ahfu. Ya, kata-kata ahfu itu, yani difahami oleh sebagian para ulama benar-benar dihabiskan, ya, benar-benar dihabiskan. Halq, bukan hanya memangkas. Namun sebagian riwayat menyebutkan wa qassu, dan pendekkanlah, potonglah, menunjukkan tidak dihabiskan. Ya. Sehingga Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak membolehkan untuk menghabiskan kumis itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas, mau dihabiskan juga tidak mengapa. Ya, dipendekkan juga dalam artian tidak mengapa, sebab tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang mengingkari kalau memendekkan. Wallahu ta'ala alam.